السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد، melanjutkan kajian kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatul Ikhtisar. Pembahasan di pasal tentang najasat wa izalatuha, tentang materi-materi najis dan menghilangkannya. Kita mulai dari perkataan Asy-Syarih, penulis kitab Kifayatul Akhyar, Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah. Idza arafta hadha, ya, dari fa'lam, ya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala: فاعلم أن المنفصل عن باطن الحيوان نوعان، أحدهما ما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن، وإنما يرشح رشحا كاللعاب والعرق ونحوهما، فله حكم الحيوان المترشح منه، إن كان نجسا فنجس وإلا فطاهر. بركة المؤلف Asy-Syarih rahimahullah. Burung nabrak. Beliau berkata, fa'lam, ketahuilah, annal munfasila an batil hayawani naw'an, bahwasanya zat yang terpisah dari jeroannya hayawan, dari bagian dalamnya hayawan. Hayawan maknanya di sini adalah makhluk hidup, masuk ke dalamnya manusia dan binatang tentunya. Ya, sesuatu yang terpisah an batinil hayawan, dari dalamnya makhluk hidup. Ya, waalaikumsalam. Bedakan antara al-munfasil an batinil hayawan dengan al-munfasil an zahiril hayawan. Yang terpisah atau ya, berarti keluar, terpisah dari jasadnya, tapi zat tersebut atau benda tersebut berasal dari dalam makhluk hidup. Waalaikumsalam. Maka dua macam. Yang pertama, ahaduhuma ma laisa lahu ijtima'un wa istihalatun fil batin. Ya. Emang orang kalau udah makin tua itu, makin jompo itu, ya makin mirip bocil. Taib, ahaduhuma ma laysa lahu ijtima'un wa istihalatun fil batin. Benda tersebut tidak memiliki ijtima' dan istihalah. Tidak ngumpul dalam satu wadah di dalam batinnya makhluk hidup, dan juga tidak memiliki istihalah. Istihalah itu perubahan najasat. Tidak memiliki istimah dan tidak memiliki perubahan. Tidak memiliki perubahan di dalam tubuh manusia atau di dalam tubuh makhluk hidup. Memang sudah begitu adanya zat tersebut. Wa innama yarshahu rashha, ya, dia mengalir begitu saja. Seperti apa? Al-lu'abi wal-arq wa nahwihima. Seperti al-lu'ab, yaitu ludah, arq, keringat, dan semisal itu. Maka benda yang keluar dari dalam tubuh makhluk hidup, jika benda tersebut tidak memiliki perubahan, memang sudah seperti itu adanya, maka hukum najis atau tidaknya dikembalikan kepada hukum zat hewan tersebut. Faham gak, ikhwan? Faham? Belum? Belum ketemu? Bukan belum paham, tapi belum ketemu ya? Berarti kalau belum ketemu, pasti belum paham. Nah, jadi kita sedang membahas apa? Al-munfasil an batinil hayawan. Sesuatu yang terpisah yang berasal dari dalam makhluk hidup. Kalau misalnya makhluk hidup nih putus tangannya, maka tangan yang putus tersebut namanya al-munfasil an zahiril hayawan, bukan batin. Ingat? Ya, karena tangan kan zahir. Tapi kalau misalnya ada monyet ngeludah, gitu kan? Maka ludahnya monyet tersebut al-munfasil an batinil hayawan namanya. Bisa dibayangkan ya. Ya, ada orang mabuk di bis, kemudian muntah. Maka muntahannya tersebut al-munfasil an batinil hayawan, karena muntahan dari dalam, gitu. Itu bedanya. Ya. Apa hukum dari hal yang terpisah dari makhluk hidup tersebut, itu yang kita bahas gitu loh. Paham ya? Ada rincian. Pertama, sekiranya hal yang munfasil tersebut dari batin al-hayawan tersebut, batin ini enggak mesti maknai perut ya. Itu dia tidak memiliki perubahan. Memang sudah seperti itu zatnya dari dalam. Ya, dia mengalir begitu saja, seperti lu'ab dan arak dan semisalnya ingus. Ya. Conge termasuk. Ya. Tapi apakah conge memiliki istihalah? Nanti kita lihat. Di sini lihat lu'ab, arak dan semisalnya. Maka itu dikembalikan ke hukum asal dari hewan tersebut, makhluk hidup tersebut. Ya. Falahu hukmul hayawanil mutarassihi minhu. Tarassaha itu artinya mengalir darinya. Jadi hukumnya sehukum dengan hewan tersebut. In kana najisan fa najis wa illa fa tahir. Kalau misalnya itu najis maka najis dia. Kalau enggak najis, hewan tersebut hewan suci, maka suci pula zat yang keluar darinya, dari dalamnya, yang mana zat tersebut tidak ada perubahan. Maksudnya memang sudah seperti itu, seperti liurnya binatang tersebut. Ya, congeknya binatang. Ya. Misalnya, kalau najis najis, kalau enggak binatang tersebut. Dan dalam Syafi'iyah binatang buas tergolong najis. Oke. Binatang buas, sabu' dan semisalnya. Oke, kalau misalnya ada serigala dianggap najis karena buasnya, kemudian serigala itu menjilati, ya. Maka hasil jilatannya kan munfasil, ada bekas liurnya serigala. Maka ini dikembalikan ke binatangnya, apa hukumnya? Najis, taib, berarti liurnya najis. Begitu ya. Kalau misalnya sapi, ya sayang sama antum, kemudian antum dijilatin mukanya, maka bagaimana tanzilnya dalam fikih Syafi'i? Najis enggak? Enggak najis. Oke, enggak najis. Karena liurnya sapi itu enggak memiliki istihalah. Dalam batinnya itu memang sudah seperti itu. Keluar juga seperti itu. Tidak ada perubahan karena memang sudah seperti itu liur gitu loh. Oke. Keringat. Begitupun manusia enggak ada yang najis. Hatta orang kafir. Maka keringatnya manusia tahir. Dia termasuk munfasil an batinil hayawan. Kenapa batinil hayawan pada keringat itu di kulit? Ya karena dia berasal dari pori-pori dan keluar dari dalam, gitu kan? Maka dari batin. Maka dia tahir. Oke. Okay. An-naw'u tsani ma lahu istihalatun kal bawli wal 'adhirati wad dami wal qai. فهذه الأشياء كلها نجسة من جميع الحيوانات المأكولة وغيرها. ولنا وجه أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران، وبه قال الاستخري والروياني، وهو مذهب مالك وأحمد، وتمسكوا بأحاديث هي معارضة. Yang an-nawthani ini beda al-munfasilnya, zat munfasilnya itu ma lahu istihalah, yang memiliki perubahan wujud pada asalnya tidak seperti itu, atau bisa dia memiliki perubahan ketika keluar dari fisik makhluk hidup tersebut. Contoh al-baul, pada asalnya al-baul itu bukanlah al-baul, dia ya ada istihalah perubahan di dalam tubuh berasal dari air lainnya. Al-azirah tinja, ad-dam darah, darah bisa berubah enggak? Bisa berubah menjadi nanah. Koi pun ada perubahan, tadinya bukan koi dan semisalnya. Oke, kayak seperti itu ya. Jadi ini semua disebut ma lahu istihalah, memiliki istihalah. Istihalah tahwil yaitu perubahan. Ya, ada perubahan. Oke. Fahadhihi al-asya'u kulluha najisatun min jami'il hayawanatil ma'kulati wa ghairiha, dalam mazhab. Ini semua termasuk najis dari semua makhluk hidup, baik yang bisa, yang boleh dimakan maupun yang tidak boleh, dalam mazhab Syafi'i. Jadi al-qai, afwan, qai di sini apa? Muntahan. Bukan nanah. Muntahan. Muntahan itu bisa enggak kalau misal muntahan keluar, muntahan apa gitu binatang, muntahan atau muntahan manusia? Muntahan kemudian pas termuntahkan ya, dia membusuk enggak kira-kira? Berubah enggak itu muntahannya? Lama-lama. Atau dia di dalamnya sebenarnya udah ada perubahan. Tadinya makanan. Betul enggak? Ya, itu. Hah? Kecuali kalau dia baru makan muntah gitu dan masih makannya masih utuh. Ya kan? Ya. Makan toge keluar toge lagi gitu. Wah, nikmat masyaallah. Paling masuk makan wafer keluar sampai bungkus-bungkusnya keluar. Malah makannya udah dilepas bungkusnya, keluar apa ada bungkusnya? Ada bungkusnya. Itu khurafat 2021 itu. Nah, maka ini qai yaitu muntahan termasuk najis kalau memang sudah ada istihalah. Nah, makanya illatnya di istihalah. Bukan semata-mata illatnya di muntah, tapi karena sesuatu yang dimuntahkan kadang-kadang baru ditelan karena kepenuhan atau enggak cocok muntah, tapi belum terjadi istihalah. Ya. Nah, ini semua najis walaupun manusia, walaupun dari binatang yang bisa dimakan. Ya, kalau misalnya sapi muntah misalnya, sapi muntah. Enggak tahu kenapa masuk angin kali, enggak pernah pakai baju ya. Muntah. Ya. Habis itu muntahannya gimana? Oh, ini muntahannya najis gitu dalam mazhab Syafi'i. Dam, darah. Karena darah itu enggak secara zat terjadi begitu saja, dia ada proses sehingga menjadi darah. Dan warnanya juga merah, gitu kan. Bukan asalnya tadinya merah dari makanan-makanan atau minuman-minuman kemudian diproses sehingga menjadi seperti itu. Tapi kemudian walana wajhun, dan di mazhab kita ini di mazhab Syafi'i ada wajah, yaitu ada qaulun, ada pendapat dari ashab ya, atau dari sahibul wajah, dari pendapat ulama yang mu'tabar dalam mazhab. Anna baula ma yu'kalu lahmuhu wa rawthuhu tahiran. Jadi dalam mazhab Syafi'i juga ada ulama yang berpendapat bahwasanya kencingnya binatang yang boleh dimakan dagingnya dan rawthnya, yaitu azirahnya, tinjanya, itu dua-duanya tahiran. Dua-duanya suci dalam satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dan anak pribadi lebih condong ke pendapat tersebut, ikhwan. Ya, untuk hewan yu'kalu lahmuhu. Dan ini mazhabnya Imam Malik dan mazhabnya Imam Ahmad. Dan ini salah satu qaul dalam mazhab Syafi'i. Salah satu qaul dalam mazhab Syafi'i, bukan qaulnya Syafi'i. Salah satu qaul dalam mazhab Syafi'i. Wa tamassaku bi ahaditsa hiya mu'aridhah. Dan mereka bertamasuk dengan hadis-hadis yang mana hadis-hadis tersebut bertentangan dengan pendapat resmi mazhab. Ya. Ala kulli hal, kemudian waqad waqa'a al-ijma'u 'ala najasati hadhihi al-ashya'i min ghairi al-ma'kul wa yuqasu al-ma'kul 'ala ghairihi li'annaha mutaghayyiratun mustahilatun mustaqdharah. Telah terjadi ijma' atas najisnya hal-hal ini dari hewan yang tidak dimakan dagingnya. Masya Allah, Abu Maryam. Langsung habis waktunya untuk datang. Gimana nih? Atau enggak jemput Dika? Datang sendiri beliau. Masya Allah. Ya. Waqad waqa'a al-ijma'u 'ala najasati hadhihi al-ashya' min ghairi ma'kul. Jadi hewan-hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, baulnya, azirahnya, damnya, qai'nya itu najis, itu sudah terjadi ijma' terhadapnya. Paham? Ya. Hewan yang tidak dimakan apa? Yang enggak bisa, enggak boleh dimakan dalam syariat, bukan enggak bisa, enggak boleh dimakan dalam Islam. Enggak ya, itu udah terlalu populer lah. Abu Maryam misalnya. Enggak, saya manusia. Oh ya, harimau. Ular. Antum ketemu teleknya ular. Ketemu langsung antum bilang, telah ternaskan ijma' di kitab Kifayatul Akhyar bahwasanya ini najis karena ular ghairu ma'kul. Ijma'. Gitu ya. Coba nanti antum ketemu telek apapun, antum ngomong gitu ya. Telek kucing. Nah. Apa hukum? Hah? Enggak, kita. Oh iya, ada khilaf ya kucingnya najis apa enggak ya? Berarti ini waqa'al ijma'u 'ala najasati hadhihi al-asya' min ghairi ma'kul, berarti ijma'nya gimana dong? Kucing kan ghairu ma'kul. Kan? Atau ini ya benar telah terjadi ijma', cuman kucing itu mustatsna. Dikecualikan karena ada illat yang mengecualikannya, yaitu tawafina 'alaikum. Tapi ana enggak ikut pendapat itu. Kalau ikut pendapat itu nanti tetangga punya kucing di rumah ana dia punya hujah, kan enggak najis kata dia gitu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ana enggak habisin di rumah ana dan juga ana pakai mazhab Syafi'i, ya mau apa sok? Kayaknya repot ya punya tetangga berilmu, ini tetangganya berilmu juga, ini fuqaha semua. Tambah tukang sayur sebagai hakimnya nanti. Ya, tapi tetap ijma' asya' ghair ma'kul. Mungkin itu mustatsna ya, dikarenakan ada ilah, tapi itu pun beberapa ulama saja. Ya. Wallahu a'lam lah. Ya, enaknya gimana ngomongnya? Pokoknya begitulah. Ya, kita ikut di sini aja. Ya. Waqad waqa'a al-ijma'u 'ala najasati hadhihi al-asya'i min ghairi ma'kulin ghairil ma'kul. Ini juga menerjemahkannya harus benar, jangan menerjemahkan telah terjadi ijma atas najisnya hal-hal ini sehingga tidak boleh dimakan. Ya, itu salah juga kalau ngomong kayak gitu. Ya kan, min ghairi ma'kul ini tanpa dimakan gitu loh. Min ghairil ma'kul ini maksudnya minal hayawan ghairil ma'kul gitu loh. Kalau orang enggak ngerti ya repot itu. Telah terjadi ijma, najisnya telek. Sehingga tidak boleh dimakan. Lah berarti telek yang enggak najis ya boleh dimakan. Gak tahu ya semenjak Abu Maryam datang pembahasan kok langsung kotor begini gitu. Kemudian wa yuqasul ma'kulu ala ghairil ma'kuli gitu. Nah, maka dalam mazhab ini kenapa kok ijma itu kan dalil. Ijma itu dalil. Al-Qur'an, sunnah, ijma, kemudian qiyas. Dan ijma itu dalil yang memang mustandarnya itu nas. Dan dia ijma itu termasuk kuat dibandingkan dengan dalil qiyas. Oke, sekarang ketika kita katakan ijma untuk hewan yang tidak boleh dimakan, maka hal-hal yang keluar darinya yang mustahil, mustahil itu baul, azirah, dam, qai, semuanya najis. Oke, khalas. Maka bagaimana wahai para ulama kotorannya hewan yang boleh dimakan dagingnya? Maka para ulama ini bilang tetap najis juga. Seperti sapi, kambing, unta, kuda, najis semua kotorannya, ayam. Itu semua najis. Apa dalilnya? Mereka bilang dalilnya adalah qiyas terhadap hewan yang boleh yang tidak boleh dimakan. Itu kata mereka. Oke, wa yuqasul ma'kulu 'ala ghairil ma'kul, sama aja. Disamakan karena sama-sama hayawan dan sama-sama kotoran semua itu. Dan juga illatnya kena juga, yaitu apa? Li'annaha mutaghayyiratun mustahilatun mustaqdharah. Karena benda-benda tersebut seperti kencing, tinja, darah dan muntahan adalah zat yang telah memiliki perubahan di dalam batin dari makhluk hidup. Dan dia juga mustaqdharah, dianggap kotor. Maka najis. Oke, seperti itu. Jadi qiyas. Ya. Gimana boleh bisa dipahami, Syo? Ini tentang kotoran tentu kayak agak semangat-semangat gitu. Iya, makanya enggak mau kehilangan langsung datang tuh. Padahal tadi mungkin enggak mau datang, tapi tentang tinja ini masyaallah. Sedatang. Udah datang dibully lagi masyaallah. Aduh. Antum enggak bakal nemuin dai kayak gini, ya, kayak umurnya. Enggak nemuin dai kayak gini, ya. Ya, moga mudah-mudahan antum memaafkan ana. Jadi mutaghayyirah mustahilah mustaqdarah. Mutaghayyirah taghayyurnya di mana, ikhwan? Taghayyurnya terjadi di mana? Di dalam makhluk hidup. Istihalahnya juga terjadi di dalam makhluk hidup. Istiqdarnya tinjauan orang-orang. Tapi tidak semua hal yang mustaqdar itu berarti najis, ya enggak? Iya, enggak semua hal mustaqdar. Apa? Ingus pun mustaqdar. Tapi dia enggak najis. Iya, buktinya pas sholat subuh banyak yang banyak gitu. Ya kan? Iya, mustaqdar sih, tapi enggak najis. Seandainya najis harus langsung dibuang. Nah, buangnya juga di mana coba? Harus di luar masjid, kan? Maka tidak najis. Ya. Mustaqdar, tidak bagus saja. Baik, kemudian kata al-mu'allif rahimahullah, واحتج لنجاسة البول بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء عليه فصب والذنوب بفتح الذال الدلو المملوء. قال النووي وفيه إثبات نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه ولا فرق بين بول الصغير والكبير بإجماع من يعتد بإجماعه. نعم يكفي في بول الصغير النضح واحتج له بحديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام مر بقبرين سبعين النضح دلو. طيب kita ulang. واحتج لنجاسة البول بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد. Diberikan dalil akan najisnya baul hadis dengan hadis seorang badui yang kencing di masjid. Bala fil masjid berarti areanya sudah dalam area masjid. Lah pipis di situ. Kalau sekarang mungkin udah mati tuh orang. Udah viral. Sekarang udah ghost viral lah. Langsung di Instagram videonya banyak langsung sekarang. Ya, masuk masjid bawa anjing aja itu udah jadi masalah besar. Apalagi sampai kencing berarti penghinaan gitu kan. Tapi Rasulullah SAW amara bisabdi dhanubin min ma'in alaih. Memberitakan untuk meng, apa namanya, sab. Sab itu bukan rush. Rush ini gini, sab nyiram. Ya, kalau bahasa kita juga mungkin setor, nyetor. Ya. Disiram bisabdi dhanubin min ma'in alaih. Satu dhanub, satu ember, sekitar ember. Makanya di ad-danwul mamlu, ember penuh dhanub itu. Penuh dengan air, fasubba, maka disiramlah itu. Taib. Sekarang min ma'in alaihi, bekas tempat kencingnya itu, satu ember full gitu. Ini menunjukkan menghilangkan najis itu tidak harus dengan kuantitas yang sangat besar, satu ember aja udah cukup. Dan tidak harus dia dialirkan langsung keluar gitu. Paham gak ya, kawan? Iya. Hah? Tanah. Itu insya Allah bersih dengan adanya air sebanyak itu, insya Allah. Ya fadol, ya ini bisa, dikeluarkan bisa. Tapi kalau misalnya, nih misalnya enggak dikeluarkan, cuman dibiarkan sampai kering, hilang. Ya kan? Hilang, alas. Bersih. Nah kalau misalnya masih ada baunya, berarti masuk najasa hukmi ya. Mungkin ainiyahnya, ainnya udah tercampur dengan air tohir insyaallah. Tapi ketika masih ada baunya, najasa hukmiyah. Gitu kan? Najasa hukmiyah maksudnya najis yang ainnya ghairu mar'i gitu, enggak kelihatan tapi tetap baunya kerasa. Itu secara hukum masih dianggap najis gitu sampai hilang. Kemudian قال النووي رحمه الله وفيه إثبات نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه. Di dalamnya ada penegasan akan najisnya pipisnya kencingnya manusia. Ya, dan hal tersebut mujma'un alaih, disepakati. Tapi bagaimana kalau misalnya baulnya ini baul non adami, hayawan, binatang? Maka rinciannya kayak tadi tuh. Kita udah bahas tadi Nawasani tadi. Yang belum dirinci sekarang bagaimana kalau makhluk hidup tersebut jin? Ayo. Susah kan? Jin. Enggak, dia kan hayawan juga. Makhluk hidup. Jin pipis. Kata Nabi SAW. Ya kan? Mengencingi telinganya. Enggak dengar azan salat subuh. Iya, terus gimana tuh? Apakah itu najis atau enggak? Selama hal tersebut masih gaib bagi kita, maka hukumnya enggak ada, untuk hukum fikihnya enggak ada buat kita. Iya enggak? Kita hanya ini kan makanya zat yang zahir bagi kita. Kalau misalnya yang enggak juga dikatakan najis hukmiyah, enggak dikatakan. Iya kan? Sekarang kalau misalnya antum melihat di warteg atau warpang, ya, apa warpang? Warung Padang, warmas pang, warung masakan Padang, ya. Ada yang pakai jimat, ya kan? Jimatnya jenglot atau apa gitu kan? Apa kiainya atau gimana pokoknya? Tapi apa hukum makanannya? Halal. Ya. Datang ke tempat tersebut makruh. Ya maksudnya khilaful aula lah. Carilah yang lebih baik gitu, yang gak ada jimatnya. Soal makanan tersebut dikencingin sama pocong apa kan katanya gitu. Kalau misalnya pakai penglaris diludahin sama pocong. Nah, pocong ini termasuk makhluk hidup yang najis mungkin ya. Karena kan busuk dia, ya. Tapi antum ngurusin gitu enggak? Wah, ini pakai jimat nih, dilihin pocong nih, tak cari dulu ludahnya biar tak hilangin ludahnya. Ya enggak ketahuan ludahnya kalau emang benar gitu. Maka hukum yang dia alam lain enggak berefek pada zahir kita gitu, enggak kelihatan. Enggak. Hah? Pocong apa? Maksudnya apa? Ini orang tua, masya Allah. Orang apa pula? Enggak, kadang-kadang kalau misalnya sebagian mungkin ada orang yang berbuat haram makan warung Padang atau di warteg yang ada jimatnya. Maksudnya makanan tersebut haram. Oke, kalau antum bilang datang ke warteg tersebut haram, mungkin lebih ringan lah masalahnya, karena mungkin ada maksud dari situ, yaitu kita kalau datang berarti mensupport dia untuk melariskan dagangannya padahal dia berbuat kesyirikan misalnya gitu, itu oke lah. Tapi makanannya, ini masalah makanannya, masalah makanannya. Apakah makanan tersebut menjadi berefek hukumnya menjadi najis? Oh, enggak. Gitu ya. Pertama antum enggak ngelihat bagaimana mereka berbuat syiriknya gitu, bagaimana untuk dagangan ini, kan enggak tahu. Mereka hanya ngelihat zahir dari penampakan jimat-jimat, itu pun dzanni sifatnya. Dzanni, masih dzanni, bukan qat'i. Kalau qat'i antum betul-betul dia mengklaim saya itu pakai jimat, lihat di dandangnya itu ada tikus misalnya. Bisa terjadi kalau itu qat'i. Ya ada tukang bubur seperti itu. Makanya enggak naik haji dia. Tukang bubur. Daerah-daerah Cipayung ini. Tukang bubur laris, tapi bubur yang model di ruko, bukan bubur dorong. Laris. Orang, masya Allah ya dia, kok banyak banget yang ini. Nah, namanya ibu-ibu kan penasaran, ibu-ibu sekolahan. Ibu-ibu sekolahan kan, maksudnya guru-guru sekolahan, PNS, pada penasaran, pengen tahu kok ini resepnya apa ya kok lah. Ya, namanya ibu-ibu kepo kok untuk masalah kayak gini ya. Masalah ilmu aja dah, enggak ilmu. Nah, kemudian masuk ke tempat yang biasa dia bikin bubur, ada apa nih dandangnya namanya? Ya. Kan isinya kan ini bubur tuh. Putih, yang putihnya tuh. Nah, pas tukangnya lagi ngapain gitu ke belakang, nah ibu-ibu kepo nih, apaan sih ya? Kok bisa ya buburnya katanya enak gitu. Pakai centongnya digini-giniin. Ternyata ada tikus werok gede. Ya udah mati lah tikusnya, masa tikusnya di situ belum mati. Kelihatan sama orang itu, marah orang itu. Diem, jangan ngomong, Bu ya. Ibu-ibu disuruh jangan ngomong. Ya. Enggak bisa. Enggak disuruh aja ngomong, apalagi disuruh jangan ngomong, bakal tambah ngomong. Jangan ngomong. Loh, kenapa? Itu pelari saya itu. Nah. Kalau ini kan qat'iyah. Maka jadi najis enggak tuh buburnya bagi orang yang mengetahuinya? Najis karena zahir. Zahir karena ada tikusnya langsung, dan tikus bangkai jelas najis gitu loh. Iya. Hah? Gimana? Apa? Eh, enggak, Bu. Enggak apa? Enggak bangkai aja enggak boleh. Ya enggak boleh lah. Ya gimana enggak bangkai aja enggak boleh makan, ini kalimat yang enggak bangkai aja tikus enggak boleh makan, apalagi yang masih hidup. Ya iyalah. Aduh. Masya Allah. Ada apa dengan antum Pak hari ini, kok agak aneh-aneh gitu. Kita membahas tentang tinja-tinja kotoran, kok antum jadi kayak gini Pak? Iya najis, itu najis. Najis kan? Najis. Right? Bagi yang mengetahui kelihatan najis. Apa? Dan najisnya ini bukan karena syiriknya, tapi karena ada tikusnya gitu loh. Baru makanan tersebut haram karena ada syiriknya ketika makanan tersebut adalah daging. Paham ya bedanya? Kan daging sembelihan ya? Untuk selain Allah Ta'ala, maka haram. Gimana? Adapun kalau selain daging, halal. Iya enggak? Nah. Tapi kalau walaupun bukan daging, tapi untuk sesembahan, sesajian. Oh, sesajian kayak. Dibuahkan beras, iya buah, maka ini enggak haram. Enggak haram. Walaupun sebagian ulama haramkan, bahkan sebagian ulama mengatakan buat tahlilan saja haram. Tapi ana lebih condong ke pendapat yang tidak mengharamkan selain daging. Itu pun daging kalau memang tujuannya amalan syirik ya. Kalau sebatas bid'ah, halal. Iya. Daging maulidan misalnya. Iya, tahlilan. Kan ada nasi kotak atau apa gitu kan. Iya. Gitu. Tapi itu pun ikhwan, kadang di acara syirik pun, di acara syirik nih, ada nasi kotak. Kan pesan nama masakan Padang. Dan orang masakan Padangnya pun ketika menyembelih atau itu kan dari penjagal kan. Maka sebenarnya ini pada asalnya dia apa halal sebenarnya. Dagingnya loh pada asalnya halal. Karena ketika zabah itu bismillah dibedakan. Kalau sebagaimana mana ketika mana itu ada gereja kan. Gereja. Kalau anak-anak menghindari sih kok anak. Sebaiknya anak kasih fuqara wal masakin. Dia kembali ke asal halal. Tetapi ya namanya ada yang syubhat kan. Maksudnya kita kan menghindari aja lah gitu. Kalau kita kan orang mampu, jadi nggak usah lah makan yang seperti itu. Ya kalau anda sih menghindari. Ya, mungkin kalau untuk antum berdua ya nggak masalah, karena kan fuqara masakin nggak masalah. Ya, karena fuqara masakin ya lebih berhak lah mereka untuk dapat harta-harta kotor, harta ini kan nggak masalah. Iya. Aduh, mbah-mbah loh gitu. Mbah-mbah ini. Lanjut, kita enggak usah ke sana jauh banget soalnya. Kemudian dikatakan wala farqu baina bauli shaghiri wal kabiri bi ijma'i man yu'taddu bi ijma'ihi. Naam. Tidak ada bedanya antara kencingnya anak kecil maupun orang besar dewasa dengan ijma'. Ijma'nya pihak yang dihitung, diperhitungkan ijma'nya mereka, yaitu ulama. Ya, berarti ada juga pendapat yang menyelisihi, yaitu mengatakan bahwa baulus saghir ghairu najis. Tapi pendapat ini disebut syadz. Maka kalau antum dihadapkan seperti bi ijma'i man yu'taddu bi ijma'ihi, berarti ada isyarat bahwa ada pendapat yang menyelisihi ijma', dan pendapat tersebut syadz, menyendiri dari keijma'an ulama. Jadi pendapat tersebut tidak dianggap. Imma karena lemahnya argumentasi, imma karena pihak tersebut tidak diperhitungkan sebagai ulama. Suatu penyelisihan terhadap ijma disebut syadz. Imma disebabkan lemahnya argumentasi atau dalil atau pengecualian lemah, atau imma disebabkan pengucapnya ini tidak dikategorikan sebagai ulama mu'tabar. Begitu. Naam yakfi fi bauli shaghiri an-nadh. Cukuplah terhadap baul as-shaghir an-nadh. Ya, di apa namanya? Di percikan untuk yang laki-laki. Tapi itu pun as-shaghir di sini maksudnya adalah yang belum enggak bukan belum balik, belum lepas apa, masih menikmati ASI saja, belum makan atau minum hal lain selain ASI. Kalau dia udah makan pisang walaupun usia setahun, maka enggak masuk di sini, masuknya ke harus dibasuh, dicuci. Begitu. Makan bubur kan usia setahun juga bisa dia, selain ASI makan bubur juga. Gitu ya. Yang muskilah ini kemudian yang non ASI dia kaleng, susu kaleng. Nah. itu kan mungkin ada campurannya, berarti itu bukan lagi murni susu. Hah? Pastinya. Kalau nggak ada campurannya rugi pak produksi, ya kan? Jadi ditambah dengan campuran-campuran. Ya. Kemudian waktu jalahu bi hadits Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu alaihi salatu wassalam marra bi qabrain. Nah, di sini ada hujah, ada dalil. Hadisnya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Qal innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akharu fakana la yastatiru min al-baul. Dalam riwayat la yastanzihu, dalam riwayat la yastabri'u. Wa ma'nahunna la yajtanibuhu wa yahtarizu min. Baik. Keduanya sedang diazab dan tidaklah keduanya diazab dalam sesuatu yang dianggap besar. Atau dalam artian lain di sini wa ma yu'adzabani fi kabirin, tidaklah keduanya diazab dalam dosa besar. Ada yang mengatakan seperti itu, memahami seperti itu. Tapi yang lebih sahih adalah maksudnya fi kabirin di sini adalah fi atau sesuatu yang dianggap besar oleh manusia. Itu makna yang lebih tepat. Atau mungkin makna lain wa ma yu'adzabani fi kabirin, yaitu tidaklah keduanya diazab dalam sesuatu yang ya dianggap besar. Baik dianggap besar dari segi dosa atau dianggap besar dari segi perbuatan, perbuatannya remeh gitu loh. Maksudnya sih wa ma yu'adzabani fi kabirin, mereka diazab hanya karena perbuatannya itu dianggap remeh. Tapi dosa besar tetap. Ya gitu ya. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. An-namimah diremehkan banyak orang. Wa ammal akharu fakana la yastatir min al-baul. Yang satu lagi tidak beristitar, tidak beristinzah, tidak beristibra. Sebenarnya ketiga hal ini beda. Istitar ada sendiri, istinzah ada sendiri, istibra ada sendiri. Maka ditaufikkan maknanya la yajtanibuhu wa la yahtarizu minhu, itu maknanya. Ya, ditaufikkan aja karena istitar ada sendiri. Istinza ada maksud, istibra adalah. Istitar apa? Menutup diri dari baul. Iya. Maka kalau antum di urinoir berdiri, kemudian ada sekat ini, ya kan, pas di pipis terus ada sekat antara kemaluan dengan tempiasan, apa namanya? Tempiasan, pencipratan. Itu istitar namanya. Ya kan? Istinzah itu istinzah masuk ke dalam istinja atau taharah. Istinzah, talabun nazah dan taharah maknanya talabun nazah. Istinja namanya talabu an-nazah, yaitu menghilangkan, melepaskan diri dari najis, itu istinzah. Itu seperti antum cebok, itu istinzah. Enggak. Ada kencing terciprat di kaki antum, antum bersihkan, ini namanya istinzah, tapi bukan istitar. Kemudian ada istibra. Nah, istibra ini juga beda lagi. Istibra itu antum seperti menghilangkan sisa-sisa pipis yang masih ada di zakar antum. Istibra. Baik dengan cara ngeden gitu, sampai kamehameha sekalian gitu kan. Atau antum dengan cara tanahnuh. Ya, berdehem. Jadi kamar mandi tanahnuh. Itu sapi kegeran ya. Ada apa Mas Bro? Gitu. Gitu. Nah, itu namanya istibra. Istibra, ya. Ketiga-tiga beda, maka ditaufikkan maknanya supaya tidak dianggap ittirab hadis ini. Maknanya adalah orang ini tidak la yajtanibuhu al-baul, la yajtanibuhu wala yahtarizu minhu, yaitu tidak menjaga diri dari cipratan yang kencing dengan cara apapun, entah karena dia tidak istibra kemudian terteteslah itu air kencingnya, atau dia memang tidak menutup diri dari air kencing ketika pipis, dia pipis di tembok gitu kan, tapi kemudian terciprat, nanti enggak istitar gitu kan. Atau dia tidak istinzah, dia tidak cebok dengan sempurna misalnya, termasuk. Jadi ini semua termasuk. Ya. Ini semua termasuk. Ya, maknanya taufikkan semua yang masuk kena semua. Tapi kemudian itu tadi najis baul al-adami. Sekarang wa amma najasatul ghaiti. Udah berapa menit Alwi? 47. Dikit lagi insyaallah. Adapun najis ghaiti, apa itu ghaiti? Tinja. Fa hujjatuhu ma'al ijma', hujjahnya dengan ijma' ulama. Qauluhu fa hujjatuhu ma'al ijma'i qauluhu li'ammar. Perkataan Nabi SAW untuk Ammar bin Yasir, innama taghsilu thawbaka minal bauli wal ghaiti wal madhi wal qai. Kamu cuci, kamu basuh bajumu, pakaianmu dari kencing, dari ghait, dari madhi dan dari qai. Madhi. Madhi ini bukan mani, beda kan? Madhi, ya. Ada madhi, ada wadi, ada mani. Ya, kalau madhi yang mana ikhwan? Yang gejolak syahwat. Nah ini yang sebenarnya madhi ini sulit juga kadang-kadang. Ya, tapi kok antum udah ngerasa keluar, kok rasanya kayak ada kok beliau udah enggak seperti itu lagi. Iya. Kita ngomongin madhi ini mbah-mbah yang proaktif. Kenapa sih? Ini kan biasanya madhi ini ya masalah anak-anak muda gitu, gejolak. Ini mbah-mbah emang udah bisa apa? Udah enggak di. Udahlah. Udah bukan masanya lah. Iya. Kalau mbah-mbah kan mikirnya ghuslul mayit. Nah, itu baru tuh fokus tuh di situ. Bukan di madhi. Zikrul maut lah udah kelas. Enggak usah mikirin madhi lagi. Udah enggak ada lagi gejolak itu udah. Ya taib madhi ya itu ketika gejolak syahwat qai ya qai muntah, maka bersihkan. Dan ini para ulama memahami ini bukan sebatas membersihkan karena qadhar semata, melainkan karena najis. Karena di sini ada baul ada qait, maka madhi dan qai juga najis gitu. Maka ulama mengatakan semua ini najis karena disandingkan dengan baul dan qait. Dan juga ada ijma' dalam masalah ghaid. Wa yadkhulu fi qawli syaikh al-madhiyu. Masuk ke dalam perkataannya syaikh, yaitu al-madhiyu. Li'annahu kharijun min ahadis sabilain. Karena dia keluar dari salah satu jalur kemaluan. Ya. Wa hujjatu najasatihi hadithu aliyin fi qawlihi. Nah, di antara hujjah najisnya madhi, itu hadithnya Ali dalam perkataan beliau radhiyallahu anhu. Kuntu rajulan madza'an. Saya pria yang madza. Madza itu yang syahwatnya besar ya, sehingga keluar madzinya sering. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amartu al-miqdad. Aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat liman zilatihi alayya gitu, karena manzilahnya Rasulullah. Rasulullah siapanya Ali? Ya, mertua sekaligus sepupu. Ya, ya. Ah, benar enggak? Benar ya, sepupu. Ya, baik. Fa amartul miqdad, maka aku pun suruh al miqdad untuk bertanya. Maka dia bertanya dan berkata, ya silu zakarahu wa yatawadda. Maka dia hendaknya mencuci zakarnya dan berwudu. Ini ketika dia merasa madinya keluar. Kalau dia enggak ngerasa, maka ya kan enggak tahu. Al-jahl. Jadi enggak masalah insyaallah. Ya. Madhi itu kadang keluar terasa, kadang enggak kerasa. Tapi kalau di celana dalam kadang-kadang kerasa, kok ini kok agak basah sedikit gitu. Nah, ini mulai ini harus dicek kalau basah sedikit. Ya, dicek ini. Iya. Dicek. Kemudian dia mencuci zakarnya. Kalau misalnya kena celana dalam, berarti mencuci celana dalamnya. Tapi bagian yang kena madhi juga. Nah, itu agak repot sedikit, harus kamar mandi dulu karena harus meneliti di bagian mananya. Ya, dia nggak harus semuanya, semua sidinya dicuci semuanya. Ya, nanti panduan repot itu. Nah, ya karena kalau semuanya dicuci kan basah, dipakai lagi. Nah, gitu antum di kantor lagi. Ayo. dijemur gitu. Di kantor loh. Ya kan, lagi ngantor loh. Dijemur gitu CD-nya, blok gitu. Hah? Enggak kebayang kan? Terus jemur di mana, Bu? Enggak ada jemuran di kantor, enggak ada jemuran. Taruh depan AC. Allah musta'an, taruh depan AC. Kadang memang gitu belajar fikih pada orang-orang yang enggak masuk akal ya gitu. Kita repot juga sih. Ya taib. Wal madhyu abyadu raqiqun lazij. Madhi itu karakternya dia warnanya putih. Ya putih di sini bisa bening gitu, putih bening, raqiq. Dia raqiq, tidak tebal, dan juga lazij. Lazij itu kalau antum giniin nempel ya. Yakhruju bila syahwatin 'indal mula'abati wan nadhar. Dia khuruj bila syahwah. Kalau khuruj bila syahwah namanya mani. Tapi emang khurujnya itu sebabnya mulainya syahwat. Jadi bidaya itu syahwah gitu loh. Jadi bukan puncak syahwat ketika atau mani keluar, maka itu di qimmatus syahwat. 'Indal mula'abah, ketika mula'abah. Apa mula'abah itu apa? Bisa membayangkan, bisa main manja-manjaan, peluk-pelukan gitu, dan nazar melihat. Mungkin enggak melihat saja itu bisa keluar mani madhi. Bisa. Iya, bisa. Ya. Apalagi masih muda gitu kan, nazar. Ya. Wah, aku nyawang raimu itu. Masa. Ngomongnya kasar gitu ya. Mana ada syahwat kayak gitu. Kemudian ajil mula'abati wan nadhar. Wa yadkhulu fi kalami syaikh aidan al-wadi, al-wadi. Masuk ke dalamnya al-wadi walaupun tadi enggak disebut. Wa huwa abyadu kadirun sakhin. Wadi itu putih kadir sakhin. Apa kadirnya? Bening kalau salah. Ya, sakhin agak hangat gimana gitu. Yakhruju aqibal baul min makhrajil baul. Keluar setelah kencing dari tempat orang kencing. Jadi dia itu seolah-olah seperti kencing, tapi dia sebenarnya ada zat lain, cuma hukumnya sama sama kencing. Najis dan wajib untuk dibersihkan. Wala farqa fi najasati ma kharaja min as-sabilaini baina an yakuna mu'tadan kal baul wal ghayt aw la. Kadam wal qayh. Naam. Tidak ada bedanya antara najis seluruh hal yang keluar dari dua jalur kemaluan, baik itu yang bersifat mu'tad atau ghair mu'tad. Air yang keluar, benda atau zat yang keluar dari dua kemaluan yang secara mu'tad, maka najis. Contohnya baul ghair mu'tad, artinya mu'tad biasa, daily ya, daily pengeluaran, pengeluaran harian ya gitu kan. Kencing kan tiap hari kita kencing, ada enggak di antara antum enggak kencing seharian? Enggak ada. Jadi harian. Atau yang tidak keluar harian, ya kadang-kadang atau jarang sekali, seperti darah misalnya keluar dari kemaluan, najis. Qai nanah keluar dari kemaluan, najis. Naam yustathna min dzalika ad-dudu wal hasad. Antum bedakan najis secara zatnya dengan najis yang mutanajis. Najis secara zatnya dengan najis yang mutanajis. Maka dud dan hasad wa kullu mutasallibin lam tuhil ma'idah. Segala benda keras yang belum dihancurkan oleh pencernaan. Paham enggak? Benda padat, benda konkret, mutasallib itu benda konkret yang tidak dihancurkan oleh pencernaan. Mungkin enggak? Mungkin. Antum makan peluru misalnya. Ya, keluar peluru lagi. Bahkan ganda pelurunya mungkin. Nah, peluru ini mutasallib. Lam tuhilhul ma'idah. Tidak bisa dicerna oleh pencernaan dan keluar masih seperti itu. Taib. Yang seperti itu najis atau mutanajis? Mutanajis. Kenapa mutanajis? Dia terkena, tercover dengan najis, iyalah, ya kan? Iya. Antum misalnya makan apa, ikhwan? Makan apa? Paku payung misalnya. Kuda lumping loh. Makan apa, ikhwan? Biji. Kacang hijau. Emang keluar kacang hijau juga dah? Sayur gencer kayak gimana ya? Sayur gencer kayak gimana ya? Sayur gencer kayak gimana? Enggak, anak-anak pernah dengar, cuman mungkin pernah nyoba, cuman tasawurnya belum ada. Kembang duren. Kembang apa? Kembang duren. Makan masker, dimakan maskernya. Ya? Iya. Enggak, tisu bisa ancur-ancur mungkin terserpih. Makan masker, keluar masker lagi misalnya dah. Sekalian aja dah tuh. Keluar masker lagi. Tapi dia mutan najis apa najis? Mutan najis. Belepotan dengan itu. Ya. Antum cuci kemudian 7 kali misalnya. Bersih lagi, pakai maning. Ya. Karena kan sesuatu yang mutan najis itu enggak najis secara zat. Dia mutan najis. Kalau misalnya ternyata dia dicuci sampai bersih dan najisnya hilang, maka dia menjadi tohir kan? Sok pakai malingnya. Atau antum jual. Wah, ini baru spesial ini, special limited edition. Will never be anymore. Enggak bakal ada lagi yang semisal ini misalnya. Kopi luwak. Nah, kopi luwak itu dalam fikih Syafi'i lihat. Dia tuhilul ma'idah apa enggak gitu loh. Apakah ada istihalah apa enggak di sini? Gitu loh. Ana enggak tahu. Maksudnya ana enggak tahu hakikatnya. Dia makan apa? Biji kopi. Oke, kemudian kan masuk. Nah, luwak ini pertama tinjauan luwak ini termasuk binatang yang yu'kal lahmuhu atau enggak? Oke. Itu pertama. Bisa. Enggak boleh karena binatang masuk bertaring enggak, Pak? Oke, okay. La yukal lahmuhu ya. Berarti segala ma kharaja mimma la yukal lahmu kan najis. Oke. Okay. Tapi itu najisnya ditinjau. Sebentar, najis atau mutan najis? Dilihat. Apakah biji kopi yang dia makan itu pas keluar dari kemaluan dari pantatnya apa namanya? Ah. Pas keluar apakah itu dia tuhilul ma'idah atau enggak? Anu enggak tahu bahasa Indonesia apa ya? Pencernaannya telah mempengaruhi benda kopi tersebut atau enggak gitu loh? Hah? Apa? Terkontaminasi. Bukan terkontaminasi. Berubah dengan sebab pencernaan. Karena ilatnya di istihalah. Jadi masih bentuknya ya kok kayak tinggi cuman masih kopi gitu. Masih kopi. Kan yang makan sama kulitnya. Ya. Kulitnya kelupas. Dia terkelupas kan karena terkelupasnya di dalam ma'idah. Terus yang bisinya keras itu enggak bisa dicerna. Ah. Kalau seperti tadi yang kita semuanya masker itu karena enggak bisa dicerna oleh istihalah. Ha. Oke, enggak bisa lah. Nah, keluar dia berbentuk bulat-bulat gitu, kopi biji-biji yang intinya itu. Nah, terus itu berubah enggak rasanya ketika atau hakikat dalamnya sampai dalam-dalamnya jadi enak? Berubah enggak? Kata yang pecinta kopi itu lebih enak, Ustaz. Lebih enak. Anggaplah misalnya di sini lam tuhilul ma'idah gitu loh. Berarti dia masuk ke dalam kategori mutan najis. Mutan najis. Karena dia tetap pada hakikatnya dan tidak terpengaruh dengan ma'idah tersebut gitu. Ma'idah pencernaan. Tapi ana pikir ana khawatir malah berpengaruh, Pak, karena perkataan mereka menjadi lebih enak itu menunjukkan adanya perubahan. Nah, iya. Ada perubahan. Memang perubahannya bukan di tasallubnya, di konkret bendanya, tapi perubahan di esensinya, rasanya gitu. Anda khawatirnya termasuk yang tuhilhul ma'idah, dipengaruhi oleh ma'idahnya dia. Gitu. Anda sendiri enggak? Ini dia berarti kan itu kan bersuci ya. Proses untuk menghilangkan najisnya. Jadi namanya proses fermentasinya kopi dari labu. Oke, ini kan mutan najis ya kan? Nah, mutan najis ya. Oke, mutan najis nih. Anggap lam tuhilhul ma'idah. Tapi dia mutan najis sehingga bisa dihilangkan najisnya. Orang-orang yang membersihkan dan mengeringkannya, dia meniatkan untuk menghilangkan najis atau enggak? Karena dalam mazhab menghilangkan najis membutuhkan niat, kecuali mazhab Hanafi. Nanti jangan orang ini talfik dia, dalam ini ikut Syafi'i, nanti urusan niat ikut mazhab Hanafi. Yang penting dapat duit dari kopi luwak. Jadi kalaupun dia oke, dia ambil yang pendapat ini, dia enggak muta najis dan bisa dihilangkan najisnya dengan cara yang tadi-tadi itu, maka perlu niatan untuk menghilangkan najis ketika mengeringkannya, mencuci dan seterusnya. Kalau dia mencuci niatannya supaya bersih tok, bukan hilang najis, berarti ya dia enggak menghilangkan najis gitu loh. Walaupun ya Anda lebih condong ke pendapat yang bahwasanya menghilangkan najis tidak memerlukan niat. Iya, kalau najis hilang sendiri-sendiri ya khalas, alhamdulillah. Anda alhamdulillah enggak pernah minum, enggak tahu kopi luwak, dan dikasih juga Anda kalau bisa jangan. Enggak tahu Anda, enggak tahu kayak gitu-gitu aja. Enggak tahu. Itu asli, itu cuma sintetis doang kan, maksudnya enggak. Rekon. Ya dari orang yang juga enggak mungkin lah beli yang seperti itu. Ya wajah kan mengisahkan harga juga. Iya. Anak pernah sekali. Pernah. Dikasih kan? Beneran? Oh enggak percaya nah. Beli di Ciputri. Berapa harganya? Itu sedikit itu 150.000. Oh. Yang murah. Iya. Oh, sedikit beli. Itu karena robusta kalau Arabica. Terus? Itu luwak itu luwak. Rasanya? Kalau robusta ya enggak beda jauh sama kopi-kopi robusta itu. Cuman rasanya mantap. Oh. Jadi kopi banget, alam banget rasanya ini banget. Pahit biasa. Oh. Ini aja kapal api hitam enak. Udah itu yang. Kapal api udah dijual. Enggak, pokoknya ngopi itu aja enggak tergantikan itu, Pak. Ngopi kopian mamang-mamang tukang bangunan itu mantap semua itu. Enggak ada ya? Padahal murah loh, Pak. Masa sih? Biasanya murah. Ya biasanya murah ya, Masya Allah. Ya begitu kadang-kadang. Tapi bagus, Pak. Apa tidak menzahirkan kefakiran itu bagus. Ya bagus. Walaupun bagus. Iya, bagus itu klaim kayak tadi itu bagus, nggak menzahirkan kefakiran. Apalagi ini lagi live gitu kan, biar nggak ketahuan kalau dia fakir nggak mau. Tapi kita lanjut, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke mata Nabi Syuja, al-Iqrar.